Dr. Jamnul Azhar Mulkan. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'na. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia pada tengah hari ini dapat sama-sama kita bertemu. Telah agak lama juga saya tak datang ke Menara Maybank ini kerana kesibukan. Dan program bulan puasa pun, bulan puasa ada mai? Tak ada lah. Kira sebulan, kat 2 bulan lah. Ini pun dah 20. Hari ini dah 21 Syawal. InsyaAllah kita buat sikit tayangan untuk perjalanan. Baru-baru ni saya dapat masuk ke Gaza di Palestine pada 17 Ramadan. Hari Nuzul Quran tu saya dapat masuk. Kemudian hari 18 dapat bertemu dengan menteri-menteri Palestin. Hari 19 dapat bertemu dengan Ismail Haniyeh sendiri. Dan 19 malam kami dibom oleh pihak Israel. Pukul 1 suku sebelum sahur, pukul 2.50 pihak hotel jamu. Jadi kami lepas terawih malam tu dengan Ismail Haniyeh, kami turun balik ke hotel sebab esok pagi kami ada sebab esok paginya kami ada penyumpaan sekali lagi dengan Ismail Haniyeh di pejabat beliau untuk menyerahkan sejumlah RM500,000 Malaysia. Iaitu 100, kalau tak silap saya, 100 lebih kurang 125,000 duit Malaysia, duit US. Kita bawa dalam bentuk currency US untuk dia mudah tukarkan dengan mata wang. Jadi tuan-tuan, apabila kami kena bom malam tu pukul 1 suku, saya menjadi orang pertama yang nampak bom tu datang. Sebab kebetulan malam tu dalam pukul 1 saya tak ada tidur sebab aircon bilik saya tiba-tiba je tak sejuk. Jadi saya jadi panas. Saya kata kat isteri, "Ish, aku tak boleh lena ni." Isteri saya pun kata, "Ha, tak boleh saja, sama lah tak boleh lena juga." Sebab suasana panas, saya kata macam inilah, kita buka sikit tingkap tu bagi angin masuk kan. Kebetulan kami punya bilik hotel tu tingkap dia menghadap menghadap ke arah laut Mediterranean. Dan memang di pinggir laut Mediterranean tu, kita diberitahu dah oleh pihak Palestin bahawa yang nampak kapal-kapal tentera dari jauh tu adalah kapal-kapal perang Yahudi yang menjaga perairan apa nama Gaza supaya tidak ada kapal yang boleh masuk. Sebab Gaza ni memang dikepung, under siege. Dah 5 tahun lah tak ada bantuan yang boleh masuk. Termasuk flotilla yang Aman Malaysia hantar yang terbaru sebelum kami pergi, kami tengok kapal tu masih ada di Aris lagi masa kami sampai tu. Masih tersangkut dan bantuan memang tak dapat masuk ke Gaza. Tapi kami pergi dengan juga kami tidaklah menganggap bahawa kami boleh masuk semudah itu. Kami duk agak mesti susahnya sebab flotilla sebelum tu pun tak boleh masuk. Jadi kami duk agak mesti payah juga ni. Saya pun sembang dengan Cik Gumi. Cik Gumi kata tak apalah, kita cuba tengok. Cik Gumi sebagai pengerusi kita punya ketua kumpulan lah, ketua grup yang ikut kami, yang kami bawa 33 orang daripada MAPIM. MAPIM adalah singkatan kepada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia yang di bawahnya bernaung 68 NGO. Termasuklah Muslim Care pun bawah tu juga, apa nama Islamic Relief pun dalam tu juga. Cuma mereka ada pergerakan sendiri. Al-Aqsa Sharif pun sama, termasuk juga Aman Palestin dan Dewan Muda Masjid. Jadi saya mewakili Dewan Muda Masjid dan ada beberapa orang sahabat mewakili Misi Cakna Palestin Kelantan, Cikgu Azmi sebagai wakil teras pengupayaan Melayu. Dan alhamdulillah kami dapat masuk pada 17 itu setelah 13 jam berada dalam bas, punya banyak checkpoint dan punya banyaknya soal jawab yang ditanya kepada kami sebelum masuk. Jadi bapak-bapak dari paper sekalian, setelah menghadapi rintangan yang begitu banyak, akhirnya kami dapat juga masuk semua rombongan kami. Walaupun di soal jawab dengan begitu ketat oleh pihak polis, dan juga akhirnya sampai di sempadan pihak tentera pula. Sebab kebetulan dua hari sebelum kami masuk, balai polis di Aris itu diserang oleh sekumpulan orang yang tak dikenali. Jadi mereka menganggap kumpulan itu ialah kumpulan Al-Qaeda, dan tentera telah ambil alih kawalan di Aris. Menyebabkan pergerakan dari Aris ni nak pergi ke Rafah tu 30 km, jauh lagi. Maka polis tak benarkan kami masuk kecuali dapat kebenaran tentera. Kami minta pula kebenaran daripada pihak tentera, dan pihak tentera kata boleh, kena escort. Jadi dua biji kereta kebal escort. Tu kali pertama lah kena escort dengan kereta kebal. Depan biji, belakang biji. Sampai di sempadan, kami telah alhamdulillah mendapat laluan yang mudah. Rupanya dia susah dulu. Dan sampai di sempadan, pihak Mesir dah tak macam dulu dah. Dulu ni masa zaman Tok Wan dia pun ada lagi. Kan? Tok Wan Hosni Mubarak. Masa tu memang payah nak masuk. Tapi kali ni bila mereka tahu kami nak masuk, dengan bas-bas kami boleh masuk ke sempadan. Jadi yang tu tanda yang baik lah. Saya kata kat Cik Gumi, insyaAllah Cik Gumi, kita boleh masuk hari ni. Dan elok kami sampai je, lepas dia cop pasport kami, dia pun tutup lah pejabat Indonesia tu. Kami orang tak akhir yang masuk hari tu. Dan sampai saja di sebelah sana, di sebelah pihak immigration apa nama Palestin, kami disambut dengan azan waktu berbuka puasa. Jadi terus berbuka puasa di situ, masya Allah. Memang maknanya satu perjalanan yang sangat diberkatilah. Masuk di Gaza terus buka puasa. Satu perjalanan yang cukup, orang kata pun cukup nostalgic lah. Dan alhamdulillah. Masuklah tu, tak masuk kan? Tak apa, pelan-pelan. Sebab kita punya video klip ni taklah panjang sangat. Sebab gambar-gambar pun sebenarnya ada banyak gambar lagi yang saya tengah tunggu daripada wartawan yang ikut kami tu. Dia janji nak bagi kat saya sat lagi ni. Jadi kita tengok video klip ni, insyaAllah, untuk gambar-gambar yang kami dapat. Sebenarnya gambar ni tak banyak kat sini, tapi insyaAllah jadilah hak mana yang ada, sekadar yang ada. Thank you. Bumi Palestina cacat dan sakit, sengat racun merengkap napasnya. Antara duri dan kerikil mencengkam, tengkor dan cungak bersanggah, mulut-mulut muda terus berdarah. Anak-anak Palestina yang resah, berderang mengunyah alamnya, meretakkan watak dan wajah, derita paling susah. Bunga-bunga kering berapungan, darah membelak berontak, kekacauan menggigit kalau jiwa cacar dan cemar, getir dan terik, gigil dan hangus, nisan yang nisan, api yang api, api dan api. Anak-anak di Palestina bentengnya cekal, bapak-bapak nazak di sisi pusara, ibu-ibu asuhi warisan yang garang, mereka tenaga gempa yang panjang menggugat tank, kopter dan peluru menggelorakan wira yang syahdu. Musafir di Palestina yang termangsa mendobrak peragut akar watak, mereka pewaris tabar dan wajah mengasihi setiap pasir buminya, melawan taufan syaitan dan merasuk perusuk bulanannya, penuh dalam, penuh dendam. Mereka retak yang tajam, denyut menyala, mereka kawah merah, paling merah dan sengat zaman. Anak-anak Palestina yang tergugah, unta-unta tersisir yang luka, dalam kedurjanaan liar kasar, dalam kemusnahan golak gelegak, belajar hidup utuh dan indah, mengutip sisa dan nadi marwah daripada sejarah yang kusut. Mereka rahsia telaga mesra, pohon-pohon kurma remaja, diranomi nurani, amarah dan sumpah bangsa yang pantang menyerah. Dan di sini angin ranau napas sematan, degup melaka mengucuki jantungmu yang terkelar. Anak-anak Palestina yang tabah, unta-unta tersingkir yang cedera, sengat racun menyentak napasnya. Angin ranau, nafas sematan, degup melaka, suara saka, sakti dan sasa, menggema penjeritan raung. dan kau dalam debu dan udara yang biasa. Kau lega, saling gelega, enggan. Okay, ini gambar-gambar kemusnahan yang berlaku di Palestin yang terbaru. Nah, ini adalah gambar masjid yang kena bom masa kami ada sana ni. Kita tengok kaca-kaca tu semua pecah. Dan masjid ni memang walaupun nampak berdiri, tetapi dia punya struktur dia disahkan oleh dia punya engineer, memang tak dipakai lah. Kena runtuh lagi sebab semua tiang-tiang utama dia dah retak dan rosak tu. Masjid ni jarak dia dengan tempat kami hanya 100 meter daripada hotel yang saya katakan yang kami tinggal pada malam tu. Dan kami nyari-nyari kena bom. Ini gambar Ismail Haniye semasa menyambut kami di dalam satu majlis iftar bersama dengan beliau di satu majlis ihtifal Takhrij Al-Huffaz, di mana program yang mereka buat untuk anak-anak Palestin ini, satu program yang menakjubkan di bawah Kementerian Wakaf. Jadi saya pergi Palestin kalau ikutkan dengan MAPIM ini kali ketiga, tapi saya tak pernah dapat maklumat yang terbaru ni. Bila kali ketiga ni dapat jumpa sendiri dengan Menteri Wakaf dia, saya sendiri terkejut. Sebab itulah kita heran kenapa dia bom masjid. Sebab di masjid-masjid inilah ada halaqat-halaqat tahfiz Quran. Yang mana halaqat tahfiz Quran ni dipilih anak-anak yang umur 6 hingga 12 tahun. Dia boleh menghafal 30 juzuk Quran dalam masa 2 minggu setengah. Saya pun sendiri terkejut. Dengar. Kalau tuan-tuan dengar terkejut, saya sendiri terkejut sebab saya melihat sendiri anak-anak itu. Di majlis ini ada 1,000 orang hafiz yang diberikan hadiah ya, oleh apa nama Ismail Hani kerana mereka telah berjaya menghafal Quran 30 juzuk secara tamam. Saya ambil tu 3 orang kan, saya try TV pula, saya ikutlah. Kadang-kadang kita dengar indah khabar dari rupa kan. Saya pun test 2-3 orang, saya pun baca sikit ayat Quran, saya kata okey, sambung. Dia boleh sambung. Kemudian saya baca satu ayat Quran, saya kata apa ayat sebelum ni, dia boleh cerita apa ayat sebelum tu. Kita kalau hafal ke depan tak apa, hafal ke belakang ni memang kita pening tuan-tuan. Tak percaya, tanya kat hangpa sendiri, apa dia ayat sebelum Maliki Yaumiddin, mampu eh. Baca daripada awal, baru boleh ingat dia. Jangan main-main, tapi budak-budak ni, kita baca satu ayat, tanya apa ayat sebelum, dia boleh jawab. Mana hafalan ni memang perfect. 2 minggu setengah, dan dia buat program tu bukan lama. Lepas waktu Zuhur sampai waktu Maghrib. Ponti semai asar. Jadi tiap-tiap hari. Dia sana tak ada Doraemon, tak ada Pokemon. Sebab dia televisyen ni bagi dia tak ada nilai. Sebab apa? Sebab mereka sentiasa dalam perang. Dan mereka sentiasa mempersiapkan diri mereka dengan Quran. Kerana mereka tahu mereka akan mati tak lama lagi. Sebab itulah kita tengok memang hebatlah anak-anak Palestin ni. Dan di majlis ini saja 1,000 orang. Dan setahun, tiap tahun, program ini berjaya melahirkan 8,000 hafal. Setiap tahun. Jadi saya duk fikir macam mana, saya cuba tanya pada guru-guru yang mengajar tu, kita nak bawa balik modul ni kat Malaysia kan. Dia kata tak boleh, dia kata tempat kamu. Sebab tempat kamu ni banyak dajjal Pak Sagi tu. TV lah kan. Jadi anak-anak kita tak ada masa. Kalau betul, intensif betul dia kata, sehari budak ni boleh hafal 10 muka surat. Saya kata dahsyat. Anak kita 3 tahun di Darul Quran. 3 tahun, 30 juzuk. Ingat kepala, lupa ekor. Ingat ekor, lupa tengah. Ingat tengah, lupa habis. Itu anak kita. Nak beza dengan dia pun memang hebat lah. Ini anugerah yang Allah bagi. Ini masjid di mana kami bersemayang Jumaat dengan Ismail Haniye. Dia jadi imam, dia jadi khatib. Malamnya dia pula jadi imam tarawih. Saya fikir, kalau tu PM Gaza tu, kalau PM kita jadi imam tu, Sohail Rosmah jadi imam, jadi terbilai kot kan. Okay. Ramai ya masjid tu. Okey, ini gambar masjid yang kita bina di Bait Hanun. Masjid ini sudah 34 kali dibom oleh Yahudi. Dan dia merupakan masjid yang antara tertua di Gaza. Dipanggil Masjid Al-Ansar. Dibina pada zaman Al-Mamalik. Zaman di mana pemerintah Al-Mamluk memerintah Mesir dan Palestin. Umur dia dah lebih kurang ditubuhkan tahun 300 Hijrah. Sekarang 1432 lebih kurang dalam 900 tahun. Dan bila dah runtuh tu, mereka tak ada dana nak bina. Sebab masjid ni asalnya 3 tingkat. Jadi perwakilan mereka datang. Ada 2 orang. Kita tunjuk gambar siapa dia yang ni. Ustaz Adnan tu datang dengan saudara Mawhab. Datang dan kita terima mereka di sini. Sampailah kita bawa buat roadshow sikit hari tu ni. Dan mereka berjaya kumpul RM300,000 untuk pusingan pertama. Pusingan kedua kita hantar pula RM300,000 dan yang terbaru kita hantar lagi RM300,000. Jadi jumlahnya RM900,000. Bila kami pergi tengok, dia bina start bulan Januari. Kami pergi tengok baru ni bulan 8, dekat-dekat pertengahan, dekat nak habis bulan 8, sudah hampir 80% siap. Jadi yang itulah yang menyebabkan kami rasa sangat bangga. Dan masjid ini terus dinamakan Masjid Al-Ansar Malaysia. Masjid Ansar Malaysia. Dia ada twinning pula. Kita buat twinning mosque dengan Masjid An-Nur. Kita bawa juga wakil NGO wanita. Isteri saya pun ada terlibat. Isteri yang nombor satu lah. Yang nombor dua tak pergi. Pasal yang nombor dua tak ada lagi pun. Saja yang sembang nombor. Azam. Niat tu ada. Jadi saya bawa isteri saya sebagai salah seorang wakil NGO. Dan juga orang yang tanggungjawab untuk pembinaan hospital pakar sakit puan. Kita ada 2 hospital kita nak bina. 1 hospital kanak-kanak. Dan isteri saya incah hospital pakar sakit puan. Dan kita tengok sana. Masya Allah. Walaupun berlaku perang, kadar kelahiran di Gaza 3 kali ganda kadar kelahiran di hospital KL dalam masa sebulan. Bayangkan, tengah perang pun dan lagi. Kita tak perang pun tak ada, jadi baliknya 40. Malu kat orang Gaza kan. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, ini satu semangat yang hebat. Dia boleh melahirkan, ibu-ibu sana boleh melahirkan, tapi kesian ya tuan-tuan. Sebab terlalu banyak kelahiran, 17,000 kelahiran sebulan. Hospital KL tak boleh pergi 17,000. Paling banyak 5,000. Sebulan. Dia boleh lahir 17,000. Bahkan 17,000 ni, kebanyakannya 60% lelaki. Dan tu kembur. Oh, yo. Kalau tu nak cari ibu Palestin orang tu, kau dapat kemah pula. Allah Allah. Tuan-tuan, saya pula dapat maklumat yang terbaru. Tadi baru sahabat saya hantar daripada dia punya masjid. Ada 3 muslimah Palestin yang stranded sekarang ini. Masjid wilayah. Dia orang datang ni mungkin untuk nak cari dana juga. Dan sekarang nak balik tak boleh. Jadi hari ni kita minta lah sikit tuan-tuan sumbang untuk mereka. InsyaAllah saya nak pergi terus lepas ni ke masjid wilayah. Untuk pergi tengok keadaan mereka. Dan kalau perlu kita akan bagi sumbangan untuk mereka lah. Kesian juga. Sekarang ni menginap di pejabat Dewan Penuh Masjid. Katanya dah seminggu lebih. Jadi insyaAllah nanti saya akan cuba tengoklah apa yang kita boleh tolong. Sebab dia nak masuk balik ke Mesir tu payah. Dia kena buat permohonan balik dekat kedutaan Mesir di sini. Paling kurang seminggu sebelum dia balik. Jadi ini prosedur yang sengaja kerajaan Mesir buat untuk menyusahkan orang Palestin. Sebab dia ada perjanjian dengan Israel. Kalau tidak, gas dia Israel tak ambil. Ini jahatnya Tok Wan Hosni Mubarak ni. Tak mampu-mampui lagi. Geram aku tu. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu. Masa kita pergi sana, NGO-NGO wanita ini telah bertindak untuk pergi ke tempat-tempat ini. Di antara tempat perlindungan anak yatim dan ibu-ibu yang terkena kesan-kesan bom. Kebanyakan mereka ni, yang ni di kawasan reception dia. Gambar sampai ini kalau kita nampak wanita-wanita tu dia adalah wanita-wanita yang kaki dia tak ada, tangan dia tak ada. Dan dia orang diberikan tugas khas yang sesuai dengan kemampuan dia orang untuk bekerja tetap. Dia ada pekerjaan. Kerana kerajaan tahu bahawa dia tak ada pendapatan. Suami dah meninggal. Anak pun dah. Ada yang anak yang dah mati. Jadi terpaksa kerajaan sara sikit bagi subsidi dan juga bagi kemahiran untuk dia. untuk dia bekerja dan dia mencari nafkah. Tapi dia tak meminta sedekah. Nah, ini satu semangat yang hebat yang orang Palestin ada, tuan-tuan. Kita pergi sana, tuan-tuan. Anak-anak dia tidak cepat tandang tangan kat kita. Dia tahu kita orang luar. Tapi dia tak ada sikap macam tu. Bila kita bagi tahu kita datang dari Malaysia nak bagi derma apa semua, seorang je mari datang. Masa kita nak suruh bantuan. Dia tak ada berabut. Kalau anak kita ke Allah bagi cekelat habis dengan pasir-pasir dia curi. Itu sikap mereka. Mereka tak meminta-minta dan tidak orang kata apa, gelujuh dalam menerima bantuan. Bahkan kita rasa kesian pula. Kita rasa kesian. Ada akhlak mereka. Bila kita nak bagi cekelat pun dia berbaring, elok-elok Allah, saya kata hebat. Lepas tu dia bagi pula, kalau dia dapat lebih, dia bagi pula kat kawan yang tak dapat. Supaya kawan-kawan yang tak dapat ni, pastikan dapat juga, walaupun sikit. Walaupun yang dia tu tinggal sikit, tak apa. Asyik, engkau dapat, aku dapat. Kalau kita, hak orang pun ambil ke ni. Ni mangkuk ayun je anak kita. Ini gambar yang paling mahal lah, antara semua gambar. Saya dan Ismail Haniyeh. Oh, tu dia. Iaitu Perdana Menteri Palestin. Masa ni mengiringi beliau keluar daripada Dewan untuk pergi buka puasa dengan dia. Ini gambar saya dan juga anak saya yang nombor dua. Ujung sekali tu anak saya yang pakai spek hitam tu. Dia ni nyaris-nyaris ditinggalkan di Gaza. Sebab saya tanya kat dia, macam mana? Saya nak belajar Gaza. Dia kata, mau. Tapi pihak Palestin minta supaya bawa balik dulu. Nanti dah tenang-tenang, baru dia diterima masuk di Universiti Islam di Gaza. Tapi nak jadi cerita, baru ni dapat tawaran buat medical. Buat di Fakulti Perubatan, sambung pelajaran dia. Dia baru PhD di University of Zagazig di Mesir. Jadi dia kata, ikut hang, hang nak piduk di Gaza pun tak apa, hang nak belajar jadi doktor pun tak apa, duduk di Mesir. Jadi saya pun tak tahu lagi keputusan dia. Dan saya kata, kalau hang duduk di Gaza, hang lah orang pertama yang duduk di Gaza, pelajar pertama Malaysia. Bukan saya kata aku nak suruh hang nikah orang Palestin. Biar cucu saya ni cucu daripada keturunan Palestin. Dah pak tak boleh bagi ke anak. Passing the baton. Dan lagi you. Okay, ini saudara Nizal, bekas wartawan TV3. Sekarang dia dengan bernama. Ini isteri saya yang tengah tu, Pak Comel tu. Ini masa dekat sempadan, masa kami nak balik lah. Sempadan di sebelah Gaza. Okay, ini masa press conference, masa sampai di KLIA. Kami disambut oleh kumpulan Dr. Syekh. Ini masa nak masuk border ke Palestin. Okey, itu dia antara gambar-gambar tu. Jadi alhamdulillah. Tadi kita dengar lagu daripada Mila. Mila AF pun nyanyi lagu tu. Hampa bisa dengar lah lagu tu. Tak bisa kan? Lagu tu lagu memang pasal Gaza. Tak ada lagi di pasaran. Jadi hari ni ada CD tu saya bawa. Dengar betul-betul. Puisi yang mula-mula yang saya mainkan tadi, puisi Samad Said itu pun sebahagian daripada album yang kita produksikan di bawah nama Mapim. Mapim terbitkan album ni 10 lagu semua pasal Gaza dan Palestin, Dir Yassin, Sabra Satila. Tak ada lagi album yang khas yang dinyanyi oleh artis Malaysia yang kita compile untuk cerita pasal Gaza dan Palestin. Ni yang pertama. Dan kita bawa album ni tunjuk dekat mereka. Bila dia pendengar lagu ni, ada seorang sahabat kita tu, orang Palestin dengar, dia menangis. Saya tanya, menangis? Dia pun tak tahu. Aku tak faham pun, tapi aku boleh menangis. Dia kata. Sebab apa? Sebab nada lagu tu. Walaupun dia tak faham. Bila kita cerita balik lagu ni, apa dia punya kisah dia, pasal Gaza dia kepur dan sebagainya, lagi bertambah lah dia punya tangisan dia. Maknanya dia rasa, dia kata betul lah, hampa ni memang lah. Hampa bukan orang Malaysia, dia kata. Hampa ni orang Palestin yang tercampak di Asia Tenggara. Allahu Akbar. Saya tak tahu nak cakap. Begitu besarnya penghormatan mereka. Sehingga saya nak balik, Ismail Haniyeh bersalam dengan saya. Dia kata apa? Kamu ingatlah, anggaplah Amerika itu, anggaplah Israel itu adalah Amerika kecil. dan Amerika itu Yahudi yang besar. Saya duk kata, pergi ke mana orang tua ni? Kan, apa maksud dia? Dan anggaplah Gaza itu Malaysia kecil. Dan Malaysia adalah Gaza yang besar. Allahuakbar, saya kata. Itu maksud dia. Maknanya, dia merasakan kita ni adalah orang yang sangat apat. Dan apa yang mengejutkan saya, bila saya sampai situ, kami pun tersalam. Saya kata, Tuan Guru ni Abdul Aziz, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, tersalam dekat engkau. Dia kata, aku jemput mereka. Kalau mereka datang, kami akan sambut mereka di taraf negara. Dia kata, oh, jemput, minta Ustaz Ni Aziz dengan Tuan Guru Haji Hadi pergi. Jadi saya balik baru ni, tokoh jemput Tuan Guru Haji Aziz. Tapi gambar tu saya tak sempat masuk lagi dalam ni. Kan, pasal baru sangat, baru 2 hari lepas. Saya pergi ke Kelantan, pergi bagi kat Tuan Guru Haji Aziz by hand kitab yang diserahkan oleh Ismail Hani yang dikarang oleh beliau. Dan juga sebahagian daripada niqabah ulama, iaitu di bawah Kementerian Wakaf dia, dia ada produce banyak penulisan. Yang mana kitab-kitab ini dihadiah kepada Tuan Guru Haji Aziz dan juga Tuan Guru Haji Aziz. Jadi saya sempat baru sempat bagi dekat Tuan Guru Haji Aziz dan saya kata ini dikirim oleh Ismail Hani kepada Tuan Guru dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tuan Guru terima tu, Tuan Guru menangis. Tuan Guru kata apa? Dia kata, Ambo nak pergi sanggak. Dia kata, Palestin. Kalau bayar-bayar Ambo ni boleh pergi ke? Saya kata, boleh Tuan Guru. Cumanya, boleh ke? Jalan ni boleh ke? Tanya kata. Dia kata, boleh tapi tak tanya sejuk dia lah. Sedada dia tak kuat. Dia kata. Tapi kalau tak kat jalan jauh, dia kata boleh. Cuma tak tahan cuaca sejuk. Jadi kami tengah ejah dia untuk pergi bulan 3 ni. InsyaAllah kalau Tuan Guru pergi, dia minta saya pergi sekali. Pergi pula lah aku. Kali ni tengoklah aku kalau boleh buat balik lah. Mana boleh buat balik kan. Jadi Tuan Guru ni sangat-sangat mesamim. Dia rasa, dia kata Ismail Hani kenal. Kenapa tak kenal Tuan Guru? Kita yang rasa bahawa orang tak kenal Tuan Guru kita. Tapi Tuan Guru kita dikenali oleh semua orang-orang. Orang-orang yang ada di Palestin. Sebab apa? Pelajar-pelajar yang ditaja oleh misi Cakna Palestin tu sudah 18 orang grad di Universiti Sains Malaysia, cawangan kebangkrian. Mereka inilah balik berkhidmat kerajaan. Dan mereka inilah cerita tentang kebaikan orang-orang yang ada di Kelantan. Bukan cakap tu, demo boleh kecek Kelantan. Kami sampai-sampai, pok ni sambut kami. Hak yang 18 orang ni tanya, bawa budu pula. La ilaha illallah. Sampai tahap tu, sampai maknanya rapatnya, kita tak rasa kita ni duduk tempat lain. Rasa macam kita sampai di Kelantan. Inilah sampai satu tahap yang saya tak tahu nak cakap. Benda ni, orang yang tak rasa dia tak tahu. Tapi kalau orang yang pergi, dia akan rasa, ya Allah, rupanya bumi ni tidak jauh mana. Tak besar mana Gaza dan Malaysia ni, tidak jauh mana jarak dia. 7,000 kilometer yang memisahkan Malaysia dengan Masjid Al-Aqsa tu. Sebenarnya dekat. Bukan dekat di mana? Dekat di hati tuan-tuan. Dekat di hati. Sebab tu tuan-tuan tiap-tiap hari, doa lah tuan-tuan. Berdoa untuk mereka. Tuan-tuan percayalah, doa-doa tuan-tuan itu tetap sampai. Tetap sampai. Dan juga begitu juga, semangat-semangat tuan-tuan jangan takut. Sebab kita pergi bagi Seri Dan Baru ni, Alhamdulillah kalau jumlah ke semuanya, kita dapat bagi lebih kurang 1 juta. 1 juta US dollar. Lebih kurang dalam 3 juta di Malaysia. Jadi Alhamdulillah lah, untuk masjid kita dapat bagi, dan sebahagian besar untuk pembinaan hospital. Dan insyaAllah kita perlu sangat buat hospital ni, terutama hospital ibu besar ni. Sebab ibu-ibu ni, saya dah cerita tadi, pertamanya kadar kelahiran tu tinggi. Yang keduanya, mereka terpaksa bersalin dalam kemah. Sebab terlalu banyak sangat, hospital tak sempat nak cater. Sebab hospital tu terlalu kecil dan sempit dengan kemudahan serta kepakaran doktor yang kurang, menyebabkan terpaksa dibina sebuah hospital yang lebih besar. Jadi kos dia juga agak tinggi, iaitu lebih kurang dalam 4 juta US dollar. Iaitu 12 juta US. Tapi kita cubalah. Sedaya upaya kita nak kutip secepat mungkin. Dan sebab tu CD yang saya kata tadi tu adalah untuk kutipan apa nama dana MAPIN. Jadi harga dia cuma RM50 tuan-tuan. Bukan pasal nak jual tuan-tuan, tapi sebab nak kutip dana. Saya pun cuma terima amanah je. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar lagi sambil membeli sambil menerima. Kalau tuan-tuan nak bagi derma pun boleh. Kita buka sejadah lagi. Kita ni lah. Dan insyaAllah kami akan pergi pula rombongan untuk bagi duit bagi pembinaan hospital ni, akan diketuai oleh Datuk Syekh Muzaffar pada mungkin pada sebelum atau selepas Raya Haji ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah SWT berikan kita taufik dan hidayah yang baik itu daripada Allah, yang lemah seperti kelemahan dari Musa, yang maha pemberi maaf. Sekian aku lupa dia dan sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.